Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله ومسلمين برحمة الله سبحانه وتعالى. Kita akan hadirkan kembali pembacaan daripada penjelasan kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Zakaria Yahya bin Shalih An-Nawawi rahimahullah, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan masih berkisah tentang perang Tabuk. Cukup panjang memang ceritanya, dan tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil darinya. Ini nanti akan disebutkan beberapa faedah dari penggalan kisah, kemudian masuk lagi kepada kisah dan diberikan faedah-faedah. Demikian metode yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu beliau menjelaskan tentang kisah Abu Khaifah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang tidak diberi keluasan rezeki secara material, akan tetapi diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di saat ada hasungan untuk bersedekah, Abu Khaifah Al-Ansari ini adalah orang terdepan, walaupun hanya membawa satu sok sesuai dengan kesanggupannya. Sahabat yang lain hanya membawa dengan berbagai macam takaran sampai tangannya tidak sanggup membawanya. Maka orang-orang munafikin mereka mencela yang membawa banyak sedekah, dicela sebagai orang yang riya dan pamer, ingin dilihat dan ingin dipuji. Adapun yang membawa sedekah yang sedikit, dikata-katai, direndahkan, dihina, dicaci, ya. Allah tidak butuh dengan sokmu ini. Untuk apa sedekah dengan nilai yang sangat rendah seperti ini? Dan seterusnya, kalimat-kalimat yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam Al-Quran. Keadaan orang-orang munafikin tersebut, Allah menyatakan alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajiduna illa jundahum. Ini orang-orang yang mereka mencaci, mengumpat orang-orang mukminin yang mereka bersedekah dengan sedekah yang banyak karena memang diberi keluasan rezeki oleh Allah. Demikian pula orang-orang yang bersedekah di mana dia bersedekah sesuai dengan kesanggupannya. Mereka mengatakan innallaha ghani an sa'id, Allah tidak butuh kepada sedekah satu sa'u ini. Fa yasqaruna minhum, mereka orang-orang munafikun mencela, mengumpat dan merendahkan orang-orang yang beriman dengan sedekah mereka yang sedikit. Sakhirallahu minhum, maka Allah akan balas umpatan tersebut nanti di akhirat. Walakum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Demikianlah keadaan munafikun. Mereka adalah kelompok yang paling buruk, paling jelek dan paling jahat, serta paling besar mudharatnya terhadap kaum muslimin. mereka tidak akan sanggup untuk melihat ahlul khair, orang-orang baik melakukan perbaikan, melainkan akan mencari jalan untuk melecehkan, mengharapkan, mencaci dan menghinakannya. Apakah kelompok tersebut dari kalangan muslimin, orang-orang yang berada ataupun orang-orang yang kekurangan, akan senantiasa dicari celahnya untuk dihina? Itu keadaan munafikun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, "Wal munafiquna fi zamanina hadza idza ra'au ahlal khair wa ahlad da'wah wa ahlal amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar qalu." Adapun orang-orang munafik pada masa kita ini hukum ya, hukum secara umum kita tidak dalam rangka untuk mengarahkan kepada orang tertentu dan itu tidak boleh. Tetapi hukum secara umum disampaikan hukum ini agar kita waspada. Yang pertama untuk diri kita jangan sampai menjadi seperti itu. Yang kedua, kalau kita melihat ada orang-orang yang demikian, kita bisa berhati-hati. Oh, ini orang-orang yang bisa jadi mereka adalah munafikun. Tetapi tidak untuk menghukumi manusia. Oh, kamu munafik, bukan? Tidak boleh seperti ini. Ya. Berarti kan? Jadi hukum secara umum boleh. Hukum secara umum boleh. Mendoakan kejelekan kepada orang munafik boleh apa enggak? Boleh. Dan disyariatkan. Orang kafir didoakan kejelekan dia. Ya. Didoakan kejelekan, tetapi tidak dengan ta'lim, dengan umum, kalimat-kalimat umum. Semoga Allah melaknat orang kafir, boleh. Yang tidak boleh di saat kemudian menuju orang. Karena kita tidak tahu akhir kehidupannya seperti apa. Ya. Sedangkan orang yang beriman, misalnya dia terjatuh dalam dosa, tidak boleh didoakan kejelekan, ya kan? Tetapi kita doakan kebaikan untuk mendapat kejelekan dan sebagainya. Tetapi kalau mendoakan kejelekan kepada keumuman daripada orang yang berlaku maksiat, boleh. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman, ya kan? Secara umum. Jadi mohon untuk bisa dipahami perbedaan antara perkara ini. Semua hal, apakah itu bentuknya kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, kemunafikan, itu hukum secara umum maka harus dijelaskan. Itu ciri-ciri yang harus disampaikan kepada kaum muslimin, mereka supaya tahu. Tetapi untuk ta'yin itu untuk menuju orang, ini ada hukum-hukum tersendiri, ya, ada hukum-hukum tersendiri, ada pembahasan tersendiri. Jadi orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik di masa kita ini kata beliau, idza ra'au ahlal khair wa ahlal da'wah wa ahlal amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mereka jika melihat ada orang-orang baik, orang-orang yang berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah daripada perkara yang munkar. Lalu mereka mengatakan, ha'ula mutazammitun, ha'ula mutasaddidun, ha'ula usuliyun, ha'ula raj'iyun, dan seterusnya. Ya. Kalimat-kalimat yang intinya adalah celaan. Itu orang-orang kaku. Itu orang-orang ekstrim. Itu orang-orang fundamentalis, itu orang-orang radikal. Tujuannya apa dengan kalimat-kalimat tersebut? Supaya orang lari daripada doa ilallah, dari kepada Allah. Orang mengajak untuk perkara-perkara kebaikan disikat oleh mereka dengan kalimat-kalimat umpatan. Allahul Musta'an. Wa ma'asbahu min al-kalam, dan yang misalnya dari umpatan-umpatan atau label-label. Jadi label dengan label-label yang membuat orang lari dari dakwahnya. Fakullu hadza mawrutsun 'anil munafiqin fi 'ahdi Rasul 'alaihi salatu wassalam ila yaumina hadza. Maka ini semua terwarisi dari kebiasaan orang-orang munafikun di masa Nabi sampai detik ini. Artinya itu bukan perkara yang baru. Setiap dai ilallah akan mendapatkan gangguan itu. akan mendapatkan ujian tersebut. Itu sudah sunnatullah. Bukan kemudian serta-merta dikatakan oh, kamu dakwahnya tidak dengan hikmah. Kurang hikmah apa Rasulullah SAW dalam berdakwah? Para nabiya. Kurang hikmah apa dulu? Tetapi apa perlakuan umat kepada beliau? Apa perlakuan manusia kepada dakwah beliau? Dan para ulama, rata-rata mereka mendapatkan ujian dari umat, dari manusia secara umum. Bukan kok kurang hikmah dalam dakwah, tetapi memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali seseorang memiliki kemampuan lebih dari yang lain dari sisi keilmuan ataupun ketakwaan, maka dia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap umat. Sehingga hal tersebut ya tentunya akan membawa kepada ujian yang berat pula. Asabun nas, orang yang paling keras ujiannya adalah Arabia. Itu summa amsal fa'ta. Ujian yang paling berat itu adalah ujiannya para nabi. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Dan di bawahnya terus seperti itu. Kalau kita-kita ini ya memang sangat kecil sekali ujian, sangat ringan sekali. Tapi ada ujian, ya iya, setiap kita pasti ada ujian. Sesuai dengan kadar keimanan. Jadi mana pohon semakin tinggi maka semakin keras hentaman dan ya ini angin yang akan menerpanya. Demikian pula kondisi seseorang di saat semakin tinggi derajatnya maka semakin berat ujiannya. La taqulu, jangan kalian ucapkan kata saya laisa indana munafiqun, bal indana munafiqun walau alamat katira. Jangan kalian katakan bahwa di masa kita sudah tidak ada lagi munafiqun. Munafiqun itu kan adanya hanya zaman Rasul. Kalau sekarang tidak ada munafik. Bahkan kata beliau, bahkan saat ini lebih banyak lagi munafiqun. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik itu mustafi mereka. Tapi itu artinya tidak terang-terangan, sembunyi mereka. Dan mereka masuk ke dalam Islam untuk menyelamatkan diri mereka ataupun harta mereka atau kehormatan mereka. Sehingga mereka masuk pura-pura ya, masuk Islam. Yudhirul iman wa yubdinul kufur. Itu definisi munafikun. Menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufurannya. Adapun sekarang ini orang-orang munafikun mereka terang-terangan menampakkan daripada permusuhan dan kebencian kepada Islam. Menampakkan terang-terangan kebencian terhadap Islam, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan terang-terangan. Tapi masih memakai label Islam. Apa namanya kalau buat munafik? Walakum alamat katirah, dan mereka memiliki tanda-tanda yang sangat banyak. Waqad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salihin fi juz'il awal sifat katirah, dan sifatil munafikin. Dan kalau kita mau merujuk dari kitabnya para ulama, maka di sini disebutkan kitab Ibnu Qayyim Madarijus Salihin pada juz yang pertama, ada 4 jilid. Pada jilid yang pertama sifat yang sangat banyak, ada yang 4 jilid dan 3 jilid ya, materi Juz Salihin dicetak ada yang 3 jilid. Ini pada jilid yang pertama sifat yang sangat banyak dari sifat-sifat munafikin. Kulluha mabniyah fi kitabillah azza wa jalla, semuanya terbangun di atas kitabullahnya. Ciri-ciri tersebut semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu ya ayat 1 sampai 4 itu berbicara tentang sifat orang-orang yang beriman. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, dan seterusnya itu sampai 4 ayat yang pertama itu berbicara tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kemudian 2 ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, fa tamalla qulubuhum, dan seterusnya 2 ayat setelahnya ya, ayat 5 dan 6 tentang orang-orang kafir. Dua ayat saja. Jadi orang-orang kafir itu sama saja kamu beri apa nasihat atau tidak, engkau beri peringatan atau tidak, lalu mereka tidak akan beriman. Kata Allah puluh di mana sahih wa ala ansori bisa Allah tutup sudah mata hati mereka saja. Ini cukup dengan kalimat itu Allah SWT menyebutkan tentang ciri orang kafir. Nah, setelah itu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20, 13 ayat berbicara tentang orang-orang munafik. 13 ayat Allah menutupi semua sifat-sifat mereka. Itu munafik itu. Alhamdulillah. Jadi memang sangat banyak sekali ciri-ciri orang-orang munafik, dan karena memang bahayanya lebih besar, sehingga Allah SWT sebutkan ciri-cirinya lebih komplit. Fastabatna faidatain adimatain. Dan di sini dari kisah yang telah lalu, ya, kisah yang kemarin telah disebutkan, kita bisa mengambil dua faedah. Ini jadi setiap berbicara tentang satu kisah nanti disebutkan beberapa faedah. Kisah kemarin itu baru penggalan kisah, ya. Sudah ada dua faedah. Nanti beliau akan bercerita lagi masih tentang perang Tabuk, kemudian disebutkan faedah-faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, annal insan la yang dahilau an yata'akhar an fi'lil khair. Faedah yang pertama bahwa seseorang tidak sepantasnya bagi dia untuk menunda-nunda melakukan kebaikan. Bala budda an yata'addam wala yata'awad au yata'kasal. Hendaknya bersegera, ya, jangan menunda-nunda, jangan meremehkan dan jangan malas di saat ada keinginan untuk berbuat baik. Kenapa? Di saat kita tunda, itu akan ada perkara-perkara yang mungkin akan melemahkan, akhirnya tidak jadi melaksanakan. Wa'adkur haditsan. Ini kan diambil dari kisahnya Ka'ab bin Malik kemarin, ya. Waktu itu mau nyusul, sudah persiapkan kendaraan di pagi hari, saya susul-susul, ternyata akhirnya gak jadi nyusul. Paginya lagi saya harus nyusul, ternyata enggak jadi lagi. Terus sampai akhirnya sudah, ya, berlalu panjang masa dan tidak pernah terjadi penyusulan tersebut yang berakibat penyesalan. Wa aqur haditsan qala Nabi alaihi salatu wasalam, dan aku sebutkan di sini satu hadis disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzina yataqaddamuna ilal masjid. Ini tentang orang-orang yang mereka datang ke masjid. Walakin la yataqaddamu ila shofil awal. Mereka datang awal, ya taqaddamu. Yani mereka fil qudam, dalam artian mereka datangnya gasi, lebih awal dibanding yang lain, tetapi mereka tidak milih shof pertama, ya. Bal yakunun fi muakhir, fi muakhiri, tetapi berada di shof yang belakang. Ini kebiasaan orang, mereka pas segan atau enggan atau bagaimana, ya mungkin kalau di belakang imam ada orang-orang khusus memang, ya, diharapkan nanti kalau imamnya batal dia bisa menggantikan. Tapi shof depan itu kan panjang, nah, ini harusnya diperlukan lebih dahulu, atau paling tidak datang sholat sunnah ya cari bagian yang terdepan yang memungkinkan untuk kita bisa menduduki tempat tersebut. Kalau perlu berebut, berebut, karena ada keutamaan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala shufufil ula atau ala mayamini shufuf. Allah SWT dan para malaikatnya bersolat kepada shuf-shuf yang pertama, juga pada bagian shuf yang sebelah kanan. Anuhim di sini semestinya, ya, selantasnya pada keutamaan, ya, kita jangan tanazul kepada yang lain pada perkara itu terdapat keutamaan di dalamnya. Kalau perlu kita tasabuh, ya, jangan tanazul. Tanazul itu salah lah. Isben buru yang ingin utang ibu di orang buku. Jangan. Itu keutamaan. Ya. Datang pertama punya hak untuk menempati di tempat yang paling utama. Ini depan. Ya, yang paling depan. Itu yang perlu untuk diperhatikan. Karena hal ini merupakan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. terus-menerus orang-orang itu mereka mundur ke belakang sampai akhirnya Allah pun memundurkan mereka. Kan rugi. Idza 'awwadal insana nafsahu, dulu waktu kita belajar, masih belajar di Yaman itu, ribuan tulak dari berbagai negara, tapi masih besar untuk bisa kesok yang pertama itu luar biasa sulit, luar biasa, ya harus berdesak-desakan sampai tidak pengen gitu ya, karena memang berlomba-lomba untuk sampai kepada sok tersebut. Semua thullabul ilm, semua adalah orang yang belajar ilmu sehingga paham terhadap keutamaan tersebut. Itu jauh sebelum dikumandangkan adzan sudah berada di sop-sop tersebut, di barisan-barisan itu sudah penuh sop-sop tersebut sebelum dikumandangkan adzan, karena khawatir nanti akan duluan orang. Bahkan ada yang istilahnya hadis-hadis itu sudah kayak kasih tanda gitu, dan itu diperingatkan oleh para ulama kita, jangan, ya kalau kamu memang dahulu maka kamu dapat, tapi kalau tidak ya itu haknya teman kamu, kecuali kalau hanya sekedar keluar untuk sebatas wudu kemudian balik lagi segera. Nah ini enggak, biayanya enggak ada, tapi kasih tempat di situ, kasih kayak sujadah ataupun apa, ini ditambing tidak diizinkan dan demikian biar terjadi tasabuh, terjadi musabaqah, terjadi perlombaan di dalam kebaikan. Dan tentunya di masa Rasulullah lebih-lebih lagi para sahabat di dalam mereka berlomba dalam memenuhi sop-sop yang pertama. Idza 'awwada al-insanu nafsahu 'ala at-ta'akhur akhkharahu Allah 'azza wa jalla. Apabila seseorang sudah terbiasa untuk dia di belakang, maka Allah akan belakangkan dia. Berada di paling akhir, ya Allah akan akhirkan dia. Itu bila dia fadzir bil amali shaliha min hin an ya'tiya talab an ya'tiya talabuha min indillah azza wajalla, maka bersegeralah dengan amalan-amalan saleh dari semenjak datang tuntutan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, tuntutan untuk amal tersebut datang kepada kita semenjak itu, maka bersegeralah. Ini dibuka lowongan amal soleh, demikian ada apa yang bisa terlakukan itu langsung, jangan ditunda kalau bisa. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali, artinya di saat yang kedua itu adalah kesempatan lain, bukan kesempatan yang tadi. Tadi ada kesempatan, itu kesempatan sendiri, kemudian datang lagi, itu kesempatan yang lain lagi. Sehingga kalau seorang menunda, pada akhirnya dia melepaskan kebaikan tersebut dari ini. Al-fa'idah tsaniyah, faedah yang kedua, annal munafiqin yalmizunal mu'minin kama sabab. Ini faedah yang baru saja tentunya ini, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang munafik itu mereka suka mencela, mencaci, merendahkan orang-orang yang beriman. Itu sebab mereka ada. Wa Abu Khaythamah huwallazi tasaddaqa bisa'. Abu Khaythamah inilah yang beliau bersedekah dengan satu sok. Satu sok itu cukup besar betulnya ya, tetapi bisa-bisanya mereka munafikun mencelanya. Satu sok itu 4 kali cakupan tangan ini. Kalau di negeri kita satu sok itu sama dengan 2,5 kilo. Kalau di negeri kita yang ma'ruf 2,5 kilogram. Adapun di Saudi sana satu sok fatwa dari jenazah imam 3 kilogram, dan itu tidak mengapa dalam artian 2,5 itu sudah mencukupi bagi untuk apa istilahnya mewakili daripada satu sok. Untuk dikonversikan secara pasti mustahil, tidak bisa, karena sok itu kan takaran, sedangkan kilogram itu kan timbangan. Satu yang ditakar itu bergantung daripada benda yang ditakar tersebut. Contoh misalnya dengan satu takaran bentuk apa tangkir gitu. Kalau yang ditakar beras berbeda dengan yang ditakar kurma. Kalau yang ditakar misalnya gandum sudah berbeda lagi. Yang ditakar Zabib Kismis sudah berbeda lagi beratnya. Bahkan sama-sama beras itu dengan jenis-jenis tertentu bisa mengalami perubahan berat. Karena takarannya tetap, sedangkan massa dari yang ditimbang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Kurma misalnya, ya dimasukkan dalam 1 liter, misalnya ini liter itu takarannya. 1 liter kurma dengan 1 liter beras ditimbang, nanti hasilnya beda. Nah, sedangkan sok di situ, sok nadawi itu untuk menimbang gandum, untuk menimbang kurma, bukan timbang sebenarnya, untuk menakar gandum, menakar kurma. Itu ditakar dengan itu. Nah, kalau dikonversikan ke dalam kilogram, ya tentu berbeda-beda hasilnya. Sehingga yang paling mendekati itu tadi 2,5, antara 2,5 sampai 3 kilogram. Sehingga mencukupi seandainya seorang mengeluarkan 2,5 kilogram. Tapi kalau ingin amannya, dalam artian sudah pasti masuk di dalam satu sok, ya 3 kilogram. Sebagaimana fatwa Lajnah Daimah. Nah, ini bersedekah dengan satu sok. Faqala al-munafiqun, orang-orang munafik mengatakan, innallaha ghaniyyun 'an sa'hadzal rajul. Allah tidak butuh dari sok orang ini. Dari sedekah satu soknya orang ini. Walakinnahum munafiqun la yu'minun, tetapi mereka memang orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman, sehingga ya tidak perlu untuk digubris ucapan mereka. Sabaka anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajul yataṣaddaq bi'adli tamrah. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan sesungguhnya seseorang benar-benar dia bersedekah dengan seberat satu butir korma. Fa ya'khudhuha Allah azza wa jalla, kemudian Allah ambil satu butir korma tadi. Fa yurabbiha, kemudian Allah mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluah ay muhratul fisal as-sabir, sebagaimana salah seorang kalian kemudian memelihara faluah, yakni anak kuda yang masih kecil. Hatta takun mithlal jabal, hingga kemudian menjadi seperti gunung. Dari satu kurma menjadi setumpuk seperti gunung, karena Allah SWT mengembangkannya. Betul, memang yang dikeluarkan hanya satu tamar. Ya mungkin dia tidak punya pohon kurma, dia beli hanya memiliki uang 1 dirham misalnya, dia beli kurma, ya dapatnya hanya mungkin 10-15 butir untuk keluarganya, dan ada satu yang dia sisakan. Ini untuk sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kalau dapat 10 butir itu sudah 10%-nya dari apa yang dia punya. Nilai yang sangat besar, dan karena niat yang betul-betul ikhlas, Allah jadikan seperti dulu. Jadi sedekahnya itu ibaratnya seperti dia bersedekah kurma seperti dulu, gunung kurma. Ini pelajaran. Jadi jangan merendahkan nilai ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bi syiddati tamrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Jagalah diri kalian dari api neraka. Peliharalah diri kalian, lindungilah diri kalian, ambillah tameng untuk diri kalian, perisai untuk diri kalian dari jilatan-jilatan api neraka, walaupun kamu bisanya hanya mengeluarkan secuil, tidak sampai satu ini, secuil daripada korma. Ambunya segitu, separuh daripada korma, dia punyanya hanya satu, dia bagi dua untuk saudaranya." Sehingga nilai separuh korma ini sama dengan nilai separuh harta bagi orang lain. Separuh harta ya. Sehingga nilainya sangat tinggi sekali insya Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun materinya sangat kecil kalau dilihat. Terkadang satu dirham itu bisa mengalahkan 100 ribu dirham dari infak orang lain, sebagaimana dalam hadis. 100.000 dirham, 1 dirham diinfakkan karena dia memiliki 2 dirham. Ya. Dia infakkan 1 dirham. Itu nilainya separuh harta dia, sedangkan orang lain dia keluar 100.000 dirham, orang belum mau lihatnya. Wah, biasa besar sekali 100.000 dirham. Kepingan-kepingan uang perak 100.000 jumlahnya itu satu peti mungkin. Satu koper penuh. Itu diinfakkan sabilillah. Dengan jadi ini hanya satu keping saja. Tapi insya Allah Subhanahu wa taala yang satu keping ini lebih besar nilainya dibandingkan yang 100.000 dirham milik orang lain. Sama-sama fisabilillah, sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang ini dia hartanya miliaran. Misalnya, dia punya jutaan, ya, ratusan juta dirham, diambil 100.000-nya itu tidak seberapa. Sedangkan ini, 1 dirham tetapi nilainya 50% dari hartanya. Yang itu tadi 100.000 dirham hanya 1% mungkin dari hartanya karena dia jutawan. Jadi tidak bisa kemudian seseorang menganggap remeh nilai daripada sedekah hanya dilihat dari uang kitasnya. Berkata Allah Azza wa Jalla, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan siapa yang beramal mithqala dzarra sebesar dzarrah. Dzarrah itu kata para ulama di antara penafsiran dzarrah adalah materi terkecil yang ada di muka bumi. Mithqala dzarra. Kalau ada materi yang kecil, lebih kecil daripada atom misalnya, kalau sekarang mungkin yang paling kecil atom. Atom itu harus bisa dibagi lagi apa enggak? Materi atom langsung bisa jadi apa? Inti atom. Atom itu masih ada intinya. Inti atom langsung bisa dibagi lagi enggak? Proton dan elektron. Amin. Inti yang paling inti daripada atom katakanlah. Tapi itu kebaikan. Ada nilainya, ada timbangannya di Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang enggak ada timbangan untuk menimbang atom kan belum ada. Tapi di Allah Subhanahu wa taala walaupun mithqala dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah itu adalah semut yang kecil. Kalau semut yang masih kecil masih kelihatan ya. Tapi ada yang mengatakan ya ini materi yang paling kecil yang ada di jagat raya ini, elektron atau proton, inti atom, misalnya, itu nanti akan tetap bisa dilihat pahalanya oleh pemiliknya. Sebaliknya, kejelekan sekecil apapun juga sama. Wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sehingga sekecil apapun daripada perbuatan dosa itu akan tetap ada hisabnya. Karena sarobah salam wa abiyah. Wallahu la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sedangkan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu tadi dua faedah dari kisah yang telah lewat. Berikutnya, yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu innahu lamma balagha 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a qafilan minal ghazwi bada'a yufakkir wa yusawir madza yaquli rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'. Ka'ab bin Malik mengatakan bahwasanya di saat sampai kepadanya berita Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kafilahnya ya rombongan beliau sudah pulang menuju ke Madinah dari perang Tabuk. Wah, ini kan tentu tidak menentu perasaan daripada Ka'ab bin Malik. Nanti bagaimana menghadapi Rasul, bagaimana dengan berjumpa dengan para sahabat yang lain. Ya, dia tertinggal sendirian bersama dengan orang-orang yang tidak tertinggal kecuali orang yang perempuan, imam perempuan, atau orang yang cacat, atau orang yang sudah tua, al-muhim, ahlul adat, atau orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang munafik. Orang-orang yang ma'ruf dengan munafikannya. Pada alif fakir maka mulailah Ka'ab bin Malik memutar otak wasyawir dan meminta pendapat. Madza yaqul li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a? Ini meminta pendapat kepada keluarganya, kepada orang dekatnya. Apa yang harus saya lakukan ini nanti di saat Rasulullah sallallahu sudah kembali? Yurid an yatahaddats bi hadithin wa in kana kadiban min ajli an ya'dhurahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hendak berbicara dan menyampaikan kalimat-kalimat walaupun harus berdusta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu udzur kepadanya. Wa yaj'al yusawwir dawi ra'yi min ahlihi. Kemudian dia pun minta pendapat-pendapat dari orang-orang yang memiliki akal dari keluarganya, orang-orang yang memiliki sumbangsih pikiran, angsa apa yang paling tepat untuk disampaikan. Sudah mulai ada azam seperti itu di saat mendengar Rasulullah SAW sudah dalam perjalanan pulang. Walakin yakul radhiyallahu anhu, akan tetapi Ka'ab bin Malik mengatakan falamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah dhahaba anhu kullu ma jama'ahu min al-baqir wa azima 'ala an yubayyina al-haq. Tetapi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sampai di Madinah, hilang semua daripada pikiran-pikiran tadi. Oh, mencari alasan ini, alasan itu, minta pendapat bagaimana baiknya, dan sebenarnya hilang semuanya. Itu semua adalah kebatilan, semua adalah dosa. Dan dia berazam, saya akan terus terang kepada Rasulullah SAW, saya akan sampaikan apa adanya keadaan saya. Faqad iman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah wa dafara al-masjid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah dan masuk ke dalam masjid. Wa kana min 'adatihi wa sunnatihi annahu idza qadima baladahu fa awwal ma yaf'al an yusalli fil masjid alaihi salatu wassalam. Dan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan sunnah beliau, tentunya juga merupakan sunnah bagi umatnya, apabila pulang dari safar, pulang dari bepergian jauh, yang pertama kali dituju oleh Nabi Allah adalah salat di masjid, salat dua rakaat di masjid. Ini yang beliau lakukan. Dan ini sunnah manjurah, artinya sunnah yang sudah sangat ditinggalkan oleh umat, bahkan mungkin hanya segelintir yang mengetahui mantara sunnah ini. Ini sunnah di saat pulang dari apa? Dari safar menuju ke masjid sholat dua rakaat. Wa qada amara Jabir radhiyallahu anhu sama satu insyaallah, sebagaimana juga pada hadis Jabir yang nanti akan disebutkan insyaallah. Beliau memerintahkan Jabir untuk sholat dua rakaat. Fa dakhala al-masjid wa shalla wa jalasa linnas. Lantas kemudian beliau masuk ke masjid, sholat dua rakaat dan duduk untuk yakni menghadapi orang-orang yang datang kepada beliau menyampaikan undur-undur dan tidak ikut sertaannya dengan beliau dalam perang Tabuk. Faja'ahul mukhallafun alladziina takhallafu min ghairi 'udhrin min al-munafiqin. Maka datanglah kepada beliau orang-orang yang tidak ikut serta dalam jihad tersebut, orang-orang tertinggal yang mereka tidak memiliki udzur asalnya dari kalangan munafikin. Wa ja'alu yahlifuna lahu innahum ma'dzurun, dan mereka membuat-buat alasan, membuat-buat berbagai macam alibi-alibi, dan bahkan bersumpah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka orang-orang yang memiliki udzur. Fa yubayyi'uhum wa yastaghfir lahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir beliau jabat tangannya dan kemudian beliau doakan ampunan untuk Allah bagi si munafik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau juga tidak tahu tentunya sesuai dengan apa yang zahir daripada ucapannya. Walaupun kemudian Allah SWT dengan wahyunya memberitahukan kalau ini adalah munafik. Biasanya beliau, dia menyebutkan udur-udur, ya sudah, jabat tangannya doakan. Allahumma fir lahu, ya Allah ampunilah untuknya. Ya. Walakin dzalika la yufiduhum, akan tetapi permohonan ampun dari Rasulullah SAW ini untuk mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Ya ini karena apa? Karena Allah SWT tahu ini munafik. Ya. Udur-udur yang disampaikan dusta semua. Wa'iyadubillah. Lian Allah haqal. Karena Allah menyatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah falayaghfirullahu lahum. kamu mintakan ampun untuk mereka atau tidak, bahkan seandainya kamu mintakan ampun itu sampai 70 kali, ya, sampai 70 kali, Allah tidak akan mengambilnya. Walaupun dimintakan sampai 70 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu juga disebut dengan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Artinya surat yang menyingkap hakikat orang-orang munafik. Fayaqul amma ana. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, adapun diriku, fa'azam tu'an asyukan Nabi SAW. Aku berazam, aku akan jujur kepada Nabi SAW. Aku tidak akan berbuat seperti orang-orang munafik itu, mencari-cari alasan, ya, untuk kemudian mendapatkan pembenaran dan bersumpah, ya, dengan sumpah dusta kepada Rasulullah SAW, untuk kemudian mendapatkan ampunan atau mendapatkan permohonan ampun dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadakaltul masjidah fasallamtu alaihi. Aku pun masuk masjid dan aku mengucapkan salam kepada beliau. Fatabassama tabassumal mughdib. Maka beliau tersenyum dengan senyum orang yang marah. Senyuman orang yang marah itu kelihatan. Memang agak terlihat senyum, tetapi dari raut wajahnya akan kelihatan beliau marah. Ayaladi rawatin ani, yani beliau tersenyum tapi senyuman tersebut aku rasakan bukan karena senyuman yang menunjukkan keridhaan, bukan senyuman keridhaan. Semaka tar, kemudian beliau menyatakan kemari. Berarti ini masih agak jauh. Ya, Ka'ab bin Malik menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dalam keadaan masih berdiri, masih, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, misalnya. Nah, beliau senyum dan kemudian membalas salamnya. Kemudian ta'ar kemari pada nautu minhu. Kemudian aku pun mendekat kepadanya. Falamma danautu minhu qala li. Setelah aku dekat kepada beliau, beliau mengatakan kepadaku, "Ma khallafa, apa yang menyebabkan kamu tertinggal?" Faqala radhiyallahu anhu, maka Ka'ab menjawab, "Ya Rasulullah, lam atakhallaf li'udhrin." Ya Rasul, aku tidaklah tertinggal karena satu sebab, satu udzur, sama sekali. Ini jujur. Beliau, ya, radhiyallahu anhu, jujur kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya tidak punya udzur sama sekali. Bahkan, wa ma jama'tu rahilatain qabla ghazwati hadhih. Bahkan ya Rasul, aku tidaklah mengumpulkan dua kendaraan sekaligus kecuali pada persiapanku untuk perang ini, untuk perang Tabuk. Pada kesempatan-kesempatan yang lain, aku hanya mempersiapkan satu kendaraan, satu kuda misalnya atau satu unta. Nah, di sini saya punya persiapan itu sampai dua kendaraan ya Rasul. Betul-betul gak ada udzur sama sekali bagi saya. Wa ini lau jelas kerenda hadir min mulukid dunia laqarat tu minhu bi'udrin. Dan sesungguhnya diriku, seandainya saja aku duduk di hadapan raja daripada raja-raja dunia siapapun dia, seandainya yang aku hadapi ini adalah kaisar atau kisro, seandainya raja-raja dunia pada saat itu, laqarat tu minhu bi'udrin, niscaya aku akan bisa keluar dari kemurkaannya dengan menyebutkan udur-udurku. Kalau kau waktu itu jadalah karena tua aku diberi kemampuan berargumentasi. Yani kalau mau berbicara tentang membuat alibi, aku ini nomor satunya. Namanya gitu. Ailaw ani jalan suen dasar seminan muruk la arabku. Kaifa atakhallas minhu li anallahu qad aqwani jadalan. Yani maknanya seandainya aku duduk di sisi seseorang dari raja-raja dunia selain Rasulullah, ya, misalnya aku akan tahu bagaimana aku harus keluar daripada kemurkaannya dengan udur-udur yang aku sampaikan. Karena Allah berikan kepadaku kekuatan untuk berargumentasi. Walakinni la uhadithuka al-yawma hadithan tardiya anni fa yusiku an yusallaha an yusallatu alayya fi dhalik. Akan tetapi diriku khawatir. Bisa jadi aku menyampaikan kepada engkau sesuatu ya Rasul yang engkau akan ridho denganku, tetapi kemudian Allah SWT murka terhadapku pada perkara tersebut. Undurilah iman kata Syekh. Perhatikan bagaimana keimanan menggembleng mendidik seseorang untuk berlaku jujur walaupun pahit. Wong jujur jujur. Saya ini wong jujur ajur. Tetapi kejujuran itu akan membawa kepada kesuksesan. Inilah. Kalaupun tidak di dunia maka di akhirat. Ini yang akan terjadi. Sebagaimana yang dicontohkan dalam kisah ini. Fakbar Nabi SAW bisidak fajalahu. Ka'ab bin Malik menyampaikan kepada Rasulullah SAW dengan sejujur-jujurnya. Lantas bagaimana keputusan Rasulullah SAW menanggungkannya? Urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan nanti ditanggungkan. Wafiha ada faidah dan di sini ada faidah-faidah ini, faidah-faidahnya banyak sampai 8 faidah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kisah ini tadi ya akan ada faidah-faidah yang banyak. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang di sana. Astagfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.